yang muda yang berkarya, yang muda punya energi yang luar biasa, tak terbilang tenaga yang ada, dan mereka mampu untuk menumbuh kembangkannya karena masih tersisa banyak cadangannya. Yang muda yang berkarya sudah semestinya, tapi sayang yang muda sering kehilangan arah karena yang tua tak memberikannya, atau malah mengajak mereka salah langkah karena yang tua berperilaku tak semestinya. Karena itu rusaknya generasi muda dan tak mampu berkarya hanyalah sebuah gambaran dosa generasi pendahulunya. Jika memang kita ingin jadi generasi yang bertanggung jawab, mari kita lukis kehidupan generasi muda sehingga menjadi kehidupan yang luar biasa, penuh dengan dinamika. Di kemudahan usia mereka boleh berkarya nyata, memberikan sumbangsi bagi nusa dan bangsa. Sejarah mencatat yang muda luar biasa ada di ujung perjuangan untuk kemerdekaan. Yang muda tak berhitung, semangatnya meletup meledak kuat, tak ada yang bisa membendung. Yang muda yang berkarya membutuhkan model yang tua-tua. Mari kita bertanya, sudahkah kita jadi model bagi mereka atau justru jadi celaka karena kita tak pernah mampu memberikan gambaran arti kebaikan kecuali persoalan demi persoalan yang kita tinggalkan sehingga jejak langkah kita sungguhlah jejak langkah yang tak menyenangkan. Yang muda yang berkarya sudah semestinya dorong mereka untuk memainkan perannya. Ayo, siapa yang mau terlibat? Yang tua yang menopang mereka. Bersama saya, Bigman Sirait.